Jadi tidak bertentangan. Bisa jadi di satu sisi dia seorang munafik, tapi di sisi lain dalam dirinya ada sifat munafik. Karena sifat-sifat atau tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu mengarah kepada perbuatan. Sehingga munafik yang disebutkan oleh beliau yang dimaksud adalah munafik amali, bukan munafik nifaq i'tiqadi. Karena kemunafikan itu ada dua. Pertama, kemunafikan i'tiqadi menyangkut akidah, keyakinan. Dan yang kedua, munafik kemunafikan amali yang sifatnya amal. Munafik dengan kemunafikan i'tiqadi ini menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Adapun munafik dengan kemunafikan yang berhubungan dengan amal, dia tetap disebut sebagai seorang muslim, namun dalam dirinya ada sifat munafik. Qala wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian hadis kedua dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Ada empat golongan atau ada empat sifat. Man kunna fihi kana munafikan khalisan. Barang siapa yang dalam dirinya ada keempat sifat tersebut, kana munafikan khalisan, maka ia disebut munafik murni. Kapan seseorang disebut munafik murni? Ketika terkumpul padanya empat sifat secara keseluruhannya. Kalau cuma ada salah satu dari empat sifat itu, maka tidak disebut munafik apa? Khalis, murni. Yang disebut munafik khalisan, murni adalah yang terkumpul padanya empat sifat secara keseluruhan. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq. Barang siapa yang dalam diri seseorang ada salah satu dari empat sifat itu, maka berarti dalam dirinya ada salah satu dari sifat nifak atau munafik. Hatta yada'aha, sampai dia meninggalkannya. Keempat sifat yang dimaksud adalah idza tumina khana, apabila diberi amanat khianat. Ini sifat yang pertama, dikasih amanat, diberi tanggung jawab, diberi kepercayaan, tolong jaga harta ini, tapi kemudian dia tidak menjaganya dengan baik. Atau seseorang berpesan kepada temannya, tolong sampaikan barang ini kepada si fulan, tapi kemudian dia malah menjualnya, mengkhianati amanat yang telah diberikan. Idza tumina khana, apabila diberi amanat khianat. Amanat ini kalau dikhianati maka ia akan meminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Sebutkan dalam salah satu hadis bahwa nanti Bani Adam ketika akan melewati Sirat, maka di sampingnya akan ada amanat. Di sampingnya akan ada apa? Amanat. Ya. Kalau orang yang menjalankan amanat dengan baik sewaktu dia di dunia, maka amanat ini akan membantunya. Tapi kalau seandainya dia mengabaikan amanat sewaktu di dunia, maka amanat ini akan menghujatnya, akan membuatnya celaka. Oleh karena itu, maka setiap kita hendaknya betul-betul menjaga amanat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengkhianati amanat. Idza tumina khana, apabila diberi amanat khianat. Wa idza haddatha kadzaba, apabila berbicara dusta. Ini sifat yang kedua. Apabila berbicara dusta. Kemudian wa idza ahada ghadara. Ketiga, apabila berjanji ingkar. Yang keempat, wa idza khasama fajara. Apabila berdebat, ya, fajara, maka dia berbuat curang. Nah, berdebat, berselisih, dia berbuat apa? Curang. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekali lagi, barang siapa yang keempat sifat ini ada dalam diri seseorang, maka dia disebut munafik murni. Kalau ada salah satunya, maka disebut dalam dirinya ada salah satu sifat dari kemunafikan. Nah, kaitan dua hadis yang kita baca tadi dengan bab sangat jelas sekali, karena dalam hadis baik yang pertama ataupun yang kedua disebutkan bahwa ingkar terhadap janji itu adalah sifat tercela, sifat orang-orang munafik. Imam Nawawi membuat bab judulnya Al-Wafa'u Bil Ahdi, memenuhi apa? Janji. Nah, qala wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu qala qala li nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam law qad jaa'a malul bahrain a'taytuka hakadha wa hakadha wa hakadha falam yaji malul bahrain hatta qubida an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam falamma jaa'a malul bahrain amara Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu fanada man kana lahu inda Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam iddatun aw daynun falyatina فأتيته وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحث لي حثية فعددتها فإذا هي 500 فقال لي خذ مثليها متفق عليه. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan dulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berkata kepadaku, seandainya harta dari Bahrain itu sudah datang, a'taituka hakadha wa hakadha wa hakadha, tentu aku akan berikan kepadamu ini, ini dan itu. Kemudian kata Jabir, falam yaji malul Bahrain. Ternyata harta dari Bahrain itu belum juga datang. Hatta qubidun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sampai nabi meninggal dunia. Falamma jaa'a malul bahrain, tibalah saatnya harta Bahrain datang. Dan pada saat itu sahabat Abu Bakar menjabat sebagai seorang khalifah mengganti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa amara Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu fanada. Lalu Abu Bakar menyampaikan pesan, kalimat yang isinya Man kana lahu inda Rasulillah iddatun aw dainun falyatina. Siapa saja yang pernah diberi janji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pernah dihutangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyatina, segera datang temui kami. Ini pesan siapa? Sahabat Abu Bakar. Fa'ataituhu, lalu kata Jabir, aku pun segera mendatanginya. Mendatangi sahabat Abu Bakar. Wa qultu lahu, dan kukatakan padanya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah berkata kepadaku ini dan itu. Fahathali hasyatan. Akhirnya Abu Bakar pun memberikan sejumlah harta, uang kepadaku. Fa'addadtuha, lalu aku hitung. Fa'idha hiya khomsumi'atin, ternyata jumlahnya sebanyak 500. Faqala li khudh mithlaiha, lalu setelah itu sahabat Abu Bakar berkata lagi kepadaku, khudh mithlaiha, ambil ya satu bagian lagi yang sama persis jumlahnya seperti tadi. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ketiga ini juga jelas kaitannya dengan bab yang sedang kita bahas, bagaimana sahabat Abu Bakar berupaya membantu Nabi untuk menunaikan apa janji-janji beliau yang belum tertunaikan pada saat beliau masih hidup. Ini menandakan bahwa memenuhi janji adalah hal yang sangat penting. Sekiranya kita tidak mampu untuk memenuhi janji, maka sebaiknya jangan banyak berjanji. Ya, kalau kita mau mengutarakan sesuatu kepada teman kita yang real-real sajalah, yang nyata saja, enggak usah banyak berjanji, nanti insya Allah begini, nanti insya Allah begini, kapan-kapan begini, besok begini, lusa begini, pekan depan ini, bulan depan ini, enggak perlu. Bicara saja apa adanya. Kalau ada, kasih. Kalau tidak ada, jangan. Ya, termasuk kita sebagai orang tua juga jangan terlalu banyak memberikan janji-janji kepada anak-anak. Apalagi kalau dalihnya untuk mendiamkan ketika anak nangis. Sering sekali orang tua ya, pada saat anaknya nangis kemudian bicara kepada anaknya, sudah diam, nanti dibelikan ini, dibelikan itu. Setelah anaknya diam, tidak juga dibelikan. Nah, ini sama saja mengajari anak untuk mengkhianati apa? Janji, atau untuk ingkar janji. Tidak terasa ya, tidak terasa orang tua dengan melakukan hal yang seperti itu mengajari anaknya sesuatu yang jelek, yaitu ingkar janji. Karena hal yang seperti ini akan berdampak ya, akan berdampak pada diri anak. Si anak itu akan selalu ingat setiap apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Kalau kedua orang tuanya pernah berbohong padanya suatu ketika, maka nanti si anak ini akan merekamnya, kemudian akan melakukan hal yang sama. Jadi harus hati-hati ya, melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu di depan anak-anak, karena luar biasa. Nah, mereka diam-diam merekam, diam-diam melihat. Ini dalam keluarga. Di sebuah lingkungan pun sama, ya, di sebuah lingkungan pun sama, kita sebagai orang tua, semua yang ada di sini, santri ini sebagai anak-anak, ya, tolong beri contoh yang baik. Ya, tolong beri contoh yang baik dari tutur kata, dari perilaku, karena mereka merekam, mereka melihat. Ya, mereka melihat. Dan mengajari dengan praktek, dengan contoh langsung itu lebih membekas ya, pada diri orang-orang yang diajar. Nah, dibandingkan dengan mengajari melalui apa? Penjelasan-penjelasan yang diutarakan oleh lisan. Nah, jadi dengan contoh itu akan sangat baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya, mengingatkan kepada kita laqad kana lakum fi rasulillah uswatun. Lihat di sini, sungguh bagi kalian dalam diri Rasul ada suri teladan yang baik. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari umatnya dengan contoh, dengan praktek langsung. Makanya asarnya atau pengaruhnya sangat kuat. Ya, banyak orang yang mampu mengajar dengan hanya lewat kata-kata, kalimat-kalimat yang disampaikan, tetapi sangat sedikit yang mampu melakukannya di samping dengan kata-kata juga dengan apa? Dengan perbuatan, dengan contoh. Nah, anak-anak baik di dalam rumah maupun anak-anak yang ada di luar rumah, yang mereka butuhkan hanyalah qudwah, ya, figur. Yang mereka butuhkan adalah qudwah, figur, figur yang baik, sehingga mereka akan mengikuti, akan tunduk, akan patuh. Ini yang mereka cari, figur yang baik. Kalau kita semua belum bisa menjadi figur yang baik, maka bagaimana mungkin anak-anak yang ada di sekitar kita ini bisa mendapatkan sosok yang dapat diikuti, bahkan diidolakannya. Ya. Oleh karena itu wajib bagi para orang tua, pendidik, untuk menjadi figur yang baik, figur contoh yang baik bagi anak-anak. Nah, selanjutnya babun al-amru bil muhafadzati ala ma'tadahu minal khair. Bab perintah untuk menjaga kebaikan yang sudah biasa dikerjakan. Bab perintah untuk menjaga kebaikan yang sudah biasa dikerjakan. Qala Allah Ta'ala inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka yang merubah sendiri keadaan diri-diri mereka. Artinya segala perubahan itu bisa jadi diawali dari apa? Diri sendiri. Jangan terlalu berharap ya kita akan berubah dengan hanya melihat apa yang diperbuat oleh orang lain. Orang lain sudah maju, kita ingin maju, tapi kita gak pernah berbuat sesuatu. Terus saya ngelihat orang lain, akhirnya melamun, pengen kayak dia. Melamun, kita sama seperti dia terus. Gak akan mungkin terjadi yang disebut dengan apa? Perubahan. Ya, perubahan itu diawali dari diri sendiri. Ada kemauan, ada keinginan, ada perjuangan, ya, mau berubah. Sebab Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Ada kemauan untuk berubah. Ya. Wala takunu kalladzi kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Kemudian kata Allah, jangan sekali-kali kalian seperti seorang wanita yang pada awalnya memintal benang dengan sangat kuat, tapi kemudian mencerai-beraikannya. Benang itu sudah dipintal dengan kuat, tapi kemudian dia cerai-beraikan. Ya, tidak dijaga dengan baik. Maka sesuatu yang sudah kita perbuat dari kebaikan itu jangan dibiarkan hancur. Ya. Jangan dibiarkan hancur. Sesuatu yang sudah kita bangun jangan dibiarkan apa? Roboh. Sebab sulit untuk membangun kembali, berat, ya, berat untuk bisa membangun kembali. Jadi apa yang sudah kita bangun ini harus kita pertahankan, jangan kemudian kita loyo akhirnya roboh sendiri. Kalau sudah roboh selesai, kapan lagi kita mau bangun? Dan kalaupun mampu membangun lagi, nanti di tengah-tengah jalan pasti akan seperti itu lagi, pasti akan seperti itu lagi. Kalau kita sudah ada di level 80% baik, maka pertahankan. Kalau bisa, tingkatkan menjadi 85%, 90%, 9,5%, sampai 100% idealnya. Kalau sampai kita sudah di 80% lalu kita gak pernah mau mempertahankannya, ini akan melorot. Jadi 80%, jadi 75%, jadi 70%, jadi 65%, jadi 60%, tinggal tersisa 10% dan selesai. Ya. Selesai. Ini peringatan dari Allah, jangan kalian seperti seorang perempuan yang susah payah dia memintal benang. Susah payah benang itu dipintal. Bukan hal yang mudah. Udah benang malamun selembar gak mungkin bisa dipintal. Pasti benangnya berlembar-lembar. Banyak ya kan, baru bisa dipintal. Dengan susah payah memintal benang. Setelah benang itu dipintal dan kokoh, kuat, tapi tidak dijaga, malah dicerai-beraikannya. Ya sudah, hancur. Maka ditegur oleh Allah, jangan kalian seperti itu. Kemudian Allah berfirman, wala yakunu kalladzina utul kitab min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Jangan kalian seperti orang-orang yang diberi kitab kepada mereka, kemudian mereka beramal soleh, setelah berlalu sekian waktu lamanya, faqasat qulubuhum, hati-hati mereka malah keras. Akhirnya tidak ada lagi yang disebut dengan amal soleh. Selesai. Wassalam. Wassalamualaikum. Goodbye. Ya. Selesai. Jadi yang paling penting apa? Al-muhafadzah. Yang paling penting itu menjaganya, ya. Segala sesuatu yang sudah dibangun harus dijaga, jangan sampai runtuh. Dalam hadis Nabi mengatakan, An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Kana yaqumu lail fataraka qiyamal lail. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Hei Abdullah, la takun mithla fulan, jangan kamu seperti si fulan. Jangan kamu seperti dia. Kana yaqumu lail, dia itu sebenarnya dulunya suka salat malam. Fataraka qiyamal lail, tapi kemudian berikutnya meninggalkan qiyamul lail. Enggak salat malam lagi. Jangan seperti si fulan." Jadi sekali lagi yang terpenting adalah apa? Menjaganya. Menjaga ini sesuatu yang paling sulit, ya. Sesuatu yang paling sulit, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Ada orang yang pada awalnya dia baik, tapi jadi jelek. Ini bukan contoh. Ada orang yang pada awalnya rajin, tapi jadi malas. Ini penyakit. Ya. Kata Rasul, jangan kayak dia tuh, fulan tuh. Sengaja disamarkan si fulan ini, gak disebut namanya oleh Nabi. Si fulan, kamu jangan seperti si fulan tuh. Gak disebutkan namanya, karena ini aib. Dan yang terpenting tuh bukan orangnya. Apa yang terpenting? Yang terpenting itu apa yang dilakukannya. Bahwa yang dilakukannya itu buruk. Terserahlah siapa si fulannya. Faham? Terserah siapa si fulannya, karena bisa saja menimpa siapapun. Dan yang jadi patokan adalah apa? Apa yang dilakukannya? Bahwa apa yang dilakukannya ini sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek. Pada awalnya dia baik, kok jadi jelek? Pada awalnya suka sholat malam, kok jadi gak pernah sholat malam? Pada awalnya suka saum, kok gak pernah suka saum? Ini jelek. Jangan dicontoh. Ya. La takun mithla fulan. Kana yaqumu lail fataraka qiyamal lail. Oh subhanallah, pada awalnya suka di sop pertama, tiba-tiba mundur teratur, sampai akhirnya berada di sop paling belakang. La takun mithla fulan. Jangan kayak dia tuh. Dia pertama suka sholat di sop pertama, tiba-tiba di belakang. Tapi jangan kemudian berpikir, aduh saya sian juga gitu. Akhirnya saya mah di belakang we. Kenapa? Bisi kena hadis Nabi, la takun misra fulan. Aduh saya takut kena hadis ini. Saya mah gak akan sholat malam . Kenapa? Takut kayak hadis, kayak disebutkan dalam hadis ini. Ini lebih keriu lagi. Ini lebih salah lagi. Ya, ini lebih bodoh lagi. Ini lebih bodoh. Saya mah gak akan pernah saum Senin Kemis. Kenapa? Takut. Nanti tahu-tahu kesananya saya gak bisa ngelakukan lagi. Ini bodoh. Ya. ini bodoh. Kenapa? Karena merasa tidak berdaya terhadap sesuatu yang belum dilakukan. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Jangan merasa tidak berdaya, jangan merasa tidak mampu. Kalau ada kebaikan itu justru harus menjadi orang yang pertama. Urusan nanti ada halangan, itu urusan belakangan. Yang paling penting itu nomor pertama sok berlomba. Urusan nanti kalah, terpental, oh keduluan orang lain, itu urusan belakang. Tapi ada perjuangan untuk menjadi orang yang pertama, untuk menjadi number one, untuk menjadi rokm wahid, ya rokm awal, menjadi nomor yang pertama, itu yang paling penting. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan hadis ini, beliau menyinggung soal menuntut ilmu. Kalau ada seseorang yang sudah mulai yabda bitolabil ilmi syar'i, dia sudah mulai menuntut ilmu syar'i, kemudian Allah bukakan kepadanya sebagian pengetahuan, tiba-tiba dia tinggalkan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, sungguh orang ini adalah orang yang kufur terhadap nikmat. Kufur terhadap nikmat. Ada orang, dia diberi kesempatan oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu, belajar, dibukakan oleh Allah sebagian ilmu, tiba-tiba selesai. Loh kemana si fulan? Gak lagi belajar. Kemana? Futur. Gak mau belajar lagi. Meninggalkan talabul ilmu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, fa inna hadza kufru nikmah. Ini adalah bentuk kekufuran terhadap nikmat. Jadi, kalau Allah beri nikmat, kewajiban kita adalah apa? Menjaganya, menjaga nikmat itu dengan baik. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa merasakannya, bahkan nanti Allah akan apa? Menambahkannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmat, tapi kalau kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangat keras. Kalau kita sudah betul-betul ya, semangat belajar talabul ilm, duduk di majelis ilmu, itu yang perlu dipertahankan. Jangan kemudian putus di tengah jalan. Kalau putus di tengah jalan, nanti kena hadis ini, la takun mithla fulan kana yaqumu lail fataraka qiyamal lail. Jangan kayak si fulan, dia awalnya semangat qiyamul lail, tiba-tiba enggak pernah qiyamul lail lagi. Ya, ini sebenarnya motivasi, arahan, dorongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita menjaga kebaikan yang sedang kita kerjakan. Ya, yang sedang kita kerjakan atau yang sudah kita kerjakan itu butuh dijaga. Supaya apa? Supaya kita tetap berada di atasnya, supaya kita tetap bisa mengerjakannya. Ya, jangan lihat ke kanan, ke kiri, ke samping, ya, ke depan, ke belakang. Kita fokus terhadap diri kita sendiri. Kalau kita mau berubah, maka perubahan itu sesungguhnya bermula dari diri kita sendiri. Ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.